Radio Muslim Yogyakarta memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah azza wa jal, yang mana pada hari ini Allah masih memberikan kepada kita hidayahnya sehingga kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam menuntut ilmu syar'i. Ya, semoga apa yang kita lakukan pada hari ini tercatat di sisi Allah sebagai amal saleh kita, dan semoga ini memudahkan kita di dalam menggapai surga Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa juga salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada kecintaan kita, panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada orang-orang atau para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat kelak. Baik, pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih di dalam pembahasan Kitabul Kabair yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dan masih dalam pembahasan dosa-dosa yang terkait dengan lisan, ya. Dosa-dosa yang terkait dengan lisan kita. Taib. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bab yang kita akan bahas pada hari ini adalah, yang pertama adalah babul badha wal fuhash. Babul badha wal fuhash. Al badha, ya, itu adalah qillatul haya, yakni sedikitnya rasa malu. Jadi orang yang memiliki rasa malu yang rendah, sehingga dengan itu dia mudah lisannya untuk mengatakan perkataan-perkataan yang jorok, karena tidak ada rasa malunya atau sedikit rasa malunya, sehingga tidak ada rasa malu bagi dia untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang kotor, yang tidak senonoh. Ya, ini namanya al-badha. Adapun fuhash adalah perkataan-perkataan yang keji, yang membuat orang itu tersakiti dengan sebab perkataan tersebut, ya. Yang mana perkataan seperti ini tentu saja mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana biasa, Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan beberapa dalil, ya, terkait dengan babul badha wal fuhush ini. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat ke-72. Wa qala Allah taala wal ladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kirama. Ya. Ayat ini terkait dengan sifat orang-orang yang beriman, yaitu bagaimana mereka ini, yaitu walladzina la yashhaduna zur, mereka tidak bersaksi palsu. Ya. Wa idza marru bil lagwi marru kirama, dan jika mereka melewati orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya, apakah itu perbuatan sifatnya ataupun ucapan, maka marru kirama, maka mereka melewati orang tersebut agar mereka tetap mulia, ya, karena bercampur dengan mereka akan menurunkan atau mencoreng kehormatan orang-orang yang beriman, ya, seperti itu. Demikian juga di dalam surat yang lain Allah SWT berfirman, yamsuna 'alal ardi hauna, ya, wa ibadur rahmanil ladina yamsuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahilun qalu salama, ya. Dan hamba-hamba Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang, yaitu yang mereka berjalan di atas muka bumi ini hauna, yakni dengan rendah hati, tidak ada sifat takabur di dalam dirinya, sikap tinggi hati. Jadi berjalan di muka bumi dengan apa namanya, dengan gestur, dengan zahir yang menunjukkan dia adalah orang yang rendah hati, bukan dengan sikap takabur, bukan dengan sikap tinggi hati. Jadi tawadhu, ya, seperti itu. Wa idza khatabahumul jahilun, dan jika orang-orang jahil, ya, berbicara kepada mereka, qalu salama, maka mereka mengucapkan, ya, perkataan yang mengandung keselamatan. Jadi maksudnya tidak membalas perkataan orang-orang jahil dengan perkataan yang semisalnya, karena namanya orang jahil, orang yang jahil terhadap syariat Islam, jauh dari agamanya, sedikit rasa malunya, umumnya orang-orang seperti ini akan berkata dengan perkataan yang mungkin tidak ada faedahnya, mungkin perkataan-perkataan yang jorok, perkataan-perkataan yang kotor, perkataan yang keji, yang menyakiti orang. Nah, sebagai orang yang beriman, tentunya tidak membalas dengan yang semisalnya. Kalau tidak, sama antara orang yang beriman dengan orang yang sedikit imannya, orang-orang yang jahil. Oleh karenanya, ketika mereka menghadapi orang-orang yang seperti itu, mereka berpaling, ya, tidak mau terlalu lama, ya, berbicara atau terlalu lama berkomunikasi dengan orang-orang jahil itu, karena dikhawatirkan mereka akan terpancing emosinya dan membalas apa yang dikatakan oleh orang-orang yang jahil tersebut, atau khawatir kalau terpengaruh, ya, dan ikut-ikutan mengatakan perkataan-perkataan yang kotor, yang jorok, dan yang keji tersebut, ya. Oleh karenanya mereka biasanya menjauh, ya, tidak mau dekat-dekat dengan orang-orang tersebut. Oleh karenanya dalam surat yang lain, ya, surat Al-Qasas ayat 55, Allah SWT berfirman, wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun 'alaikum la nabtaghil jahilin. Ya, ini senada dengan yang barusan kita bacakan tadi, ya. Dan jika mereka mendengar perkataan-perkataan yang sia-sia, mereka berpaling dari hal tersebut. Waqalu lana a'maluna, mereka berkata, bagi kami amal-amal kami dan bagi kalian amal-amal kalian. Ya, enggak ada urusan istilahnya. Bagi kami amal kami, bagi kalian amal kalian, kalian tanggung jawab masing-masing, ya. Kalian tanggung jawab dengan amal kalian, kami juga bertanggung jawab atas amal kami, ya. Tidak ada urusan dengan kalian. Ini ketika mereka mendengar perkataan-perkataan yang keji, yang tidak senonoh, yang sia-sia. Kemudian mereka katakan, salamun alaikum, keselamatan atas kalian. Kemudian, la nabtaghil jahil, dan kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang yang jahil. Taib. Jadi seperti itu, ya. Orang-orang yang beriman, mereka senantiasa memperhatikan bagaimana teman-teman mereka. Dan ketika mereka melihat orang-orang yang jahil, mereka tidak menjadikan itu sebagai teman mereka, ya. Dan juga ketika berhadapan dengan orang-orang yang jahil, terutama ketika orang-orang jahil tersebut melontarkan perkataan-perkataan yang kotor, yang jorok, yang keji, orang-orang yang beriman tidak kemudian membalas dengan perkataan yang serupa. Ya. Kemudian selanjutnya, Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab membawakan sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis marfu', ya, "Laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi." Hasanahu Tirmidzi, ya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin itu bukanlah orang yang to'an. Ya, to'an maksudnya adalah orang yang senantiasa atau suka mencela orang, suka mengata-ngatai orang. Ya, ini to'an. Mencela nasabnya atau yang lainnya, fisiknya atau rupanya atau warna kulitnya, atau mungkin mencela kalau dia miskin misalnya, tidak punya harta dicela, dan yang lainnya, ya, itu namanya to'an, mencela. Adapun yang kedua, walal la'an. La'an maksudnya adalah senantiasa melaknat atau suka melaknat. Jadi orang yang beriman itu tidak suka melaknat. justru sebaliknya sukanya mendoakan orang untuk diberikan hidayah, diberikan kebaikan, bukan dilaknat. Ya, bukan dengan melaknat. Ini bukan sifatnya orang-orang yang beriman. Melaknat maksudnya mendoakan orang untuk dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman sebaliknya, senantiasa mendoakan kebaikan kepada saudaranya, bukan dengan melaknat. Dan ini masya Allah ya, ini adat yang baik ketika bertemu dengan orang, ya, itu senantiasa mendoakan kebaikan untuk dia. Barakallahu fiik misalnya, ya, semoga Allah memberkatimu. Dan yang lain-lainnya dari doa-doa yang baik ini adalah adat yang perlu dilestarikan di kalangan kaum muslimin. Ketika bertemu mengucapkan salam, menanyakan kabar dan lain sebagainya, kemudian saling mendoakan kebaikan, ya. Membiasakan lisan ini untuk mendoakan saudara. Ini adat yang saya jumpai di negeri ini, di Saudi Arabia. Ya, ketika mereka bertemu, mereka saling mengucapkan salam satu sama lain. Bahkan kita kalau masuk ke dalam ruangan, tidak mengucapkan salam, itu ditegur. Ya. Bahkan pernah suatu ketika saya mengucapkan salam tapi lirih, sehingga tidak mendengar, ditanya, apa kamu muslim? Sampai seperti itu. Jadi, ini adat yang baik yang perlu dilestarikan di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Menyebarkan salam, kemudian saling bertanya kabar, kaifa haluk, misalnya bagaimana kabar engkau wahai saudaraku, kemudian juga saling mendoakan kebaikan, Allah yubarik fiik, barakallahu fiik, dan yang lain sebagainya, ya, dari kalimat-kalimat yang baik kepada saudara kita. Harusnya seperti itu, bukan dengan banyak melaknat. Ini bukan sifat orang yang beriman. Iya. Kemudian wala al-fahish, ya, walal fahish, yakni bukanlah orang yang beriman itu suka dengan perkataan-perkataan yang keji. Tadi saya sudah jelaskan, perkataan yang keji adalah perkataan yang menyakiti orang-orang lain, yang mendatangkan kemurkaan dari Allah SWT. Walal badhi, yakni bukanlah orang yang suka berkata-kata yang jorok, ya, yang kotor. Ya, seperti itu. Ini adalah sifat daripada orang yang beriman. Dalam hadis ini dikatakan, laisal mu'min. Ya, yang dimaksud dalam laisal mukmin ini bukan berarti dia tidak beriman sama sekali. Bukan berarti asal keimanan dia hilang dikarenakan dia melakukan dosa-dosa besar yang disebutkan dalam hadis ini. Bukan itu maksudnya. Tetapi maksudnya laisal mukmin maksudnya bukan orang yang sempurna imannya. Ya, bukan orang yang sempurna imannya. Jadi kesempurnaan iman yang dinafikan di sini adalah kesempurnaan iman seseorang. Namun asal atau pokok keimanan dia masih tetap ada. Itu yang dinafikan. Ya, yakni kesempurnaan dari imannya. Iya. Tapi pendengar radio muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan hadis yang lain, hadis Abu Darda, masih dari Al-Imam At-Tirmidzi. Ya, walahu, yani walid Tirmidzi, wasahahahu, dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi, an Abi Darda, dari Abu Darda, marfu'an, secara marfu', ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yawmal qiyamati min khuluqin hasanin, wa inna allaha layubghidul fahishal badhi'a alladhi yatakallamu bil fuhsh. Iya. Dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in." Ya, tidak ada sesuatu athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah yang lebih berat di dalam timbangannya orang-orang yang beriman pada hari kiamat. Min khuluqin hasan, dari akhlak yang baik. Ya. Jadi nanti pada hari kiamat, pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari kiamat kelak amalan kita yang baik dan yang buruk akan ditimbang, ya, akan ditimbang. Yang besar, yang kecil, ya, amal-amal besar, amal-amal yang kecil, dosa-dosa besar, dosa-dosa semua ditimbang. Barang siapa yang baik, kebaikannya itu lebih berat daripada keburukannya, maka dia akan selamat dan beruntung, dia masuk ke dalam surga. Sebaliknya, yang ringan timbangan kebaikannya, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Oleh karenanya Allah SWT berfirman dalam surat Al-Qari'ah ayat ke-6 sampai 11, fa'amma man thaqulat mawazinuhu, barang siapa yang berat timbangannya, yakni timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia akan berada dalam kehidupan yang memuaskan, yang dia ridho, yang dia sukai. Wa amma man khaffat mawazinuhu, barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apakah itu hawiyah? Narun hamiyah, dia adalah neraka yang sangat panas, ya. Jadi timbangan kebaikan itu ketika lebih berat daripada kejahatan atau keburukan, maka dia akan berada dalam kehidupan yang memuaskan. Nah, salah satu yang membuat timbangan atau amalan timbangan kebaikan seseorang itu berat adalah akhlak yang baik, ya, akhlak yang baik. Termasuk akhlak yang baik adalah bertutur kata dengan perkataan yang baik. Oleh karenanya dalam hadis tersebut Allah mengatakan wa innallaha la yubghidul fahisyal badhi, Allah benar-benar benci dengan orang-orang yang keji lisannya dan kotor mulutnya. Senantiasa mengatakan perkataan yang jorok. Alladzi yatakallamu bil fuhush. Yani orang-orang yang senantiasa berkata dengan perkataan yang keji. Ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia bukan akhlak yang mahmudah. Bukan akhlak yang terpuji, bukan akhlak yang baik. Dia termasuk kategori akhlak yang mazmumah, yang tercela, ya, yang mana itu akan memperberat timbangan keburukan dia. Taib. Pendengar radio Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, ya, membawakan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan Imam Muslim, ya, marfu'an, innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa shanah. Sesungguhnya ar-rifq, kelembutan, tidaklah masuk pada sesuatu melainkan itu akan semakin memperindah sesuatu tersebut, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan itu akan memperburuk sesuatu tersebut, ya, rifq. Jadi ar-rifq itu akhlak yang baik, ya, tidak terburu-buru, tenang gitu loh. Itu namanya rifq. Sikapnya tenang, tidak buru-buru, ya, tidak tidak gerusa-gerusu, istilah Jawanya itu, ya. Enggak gerusa-gerusu, jadi tenang. Apa-apa itu difikirkan dulu matang-matang. Termasuk ketika berbicara juga begitu. Difikir dulu apa yang mau dikatakan. Tidak langsung, begitu ada sesuatu, langsung komentar, langsung tanpa berpikir lagi apa yang diucapkan atau akibat dari apa yang diucapkan, ya. Makanya di sini dikatakan oleh Rasulullah SAW, innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah. Sesungguhnya, ar-rifq itu, kelembutan itu, kalau masuk pada sesuatu, tidaklah masuk pada sesuatu melainkan itu akan semakin memperbaiki, memperindah sesuatu tersebut. Sebaliknya, kalau dicabut dari sesuatu, maka itu akan semakin memperburuk sesuatu tersebut. Dan jangan salah, Bapak Ibu-ibu, ya. Rasulullah ini orang yang paling rifq, yang paling lembut. Akhlaknya luar biasa, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim, kata Allah Subhanahu wa taala tentang Rasulullah, sesungguhnya engkau benar-benar di atas akhlak yang mulia, ya, akhlak yang mulia. Kemudian juga ketika ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya oleh Hisham, Sa'ad bin Hisham ibn Amir, ya, ketika datang ke Madinah bertemu dengan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau bertanya, ya ummul mu'minin, ya, ambiini an khuluqin nabi atau an khuluqi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kabarkan kepadaku tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana jawaban ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha? Kata beliau, alasta taqra'ul Qur'an, apakah tidakkah engkau membaca Al-Qur'an? Qultu bala, kata Sa'ad ibn Hisham, iya, tentu saja saya membaca Al-Quran. Maka kata ibunda Aisyah, inna khalqan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana Al-Quran. Sesungguhnya akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Inna khuluqan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana al-Qur'an. Sesungguhnya akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-Qur'an, ya, seperti itu. Ya, kemudian lanjutnya hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi wa hasanahu, dan dihasankan oleh Imam Tirmizi an Ibnu Mas'udin dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an ala ukhbirukum biman yahrum 'alan nar aw biman yuhramu 'alan nari aw biman tahrum 'alaihi an-nar ala kulli qaribin hayyin sahlin. Ya. Ibnu Mas'ud berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Tidakkah aku kabarkan kepadamu, ya, dengan orang-orang yang dihalangi dari neraka atau neraka dihalangi dari orang-orang tersebut?" Artinya orang ini tidak masuk ke dalam neraka atau neraka tidak menerima orang-orang tersebut. Siapa mereka ini? Kata Rasulullah SAW, "Ala kulli qaribin hayyinin sahlin." Siapa mereka? Mereka adalah semua orang yang qarib. Qarib maksudnya orang yang yang ramah gitu. Ketika bergaul, bermuamalah dengan orang lain itu ramah, sehingga orang itu dekat dengan dia. Tidak menyombongkan diri dengan manusia, tidak arogan, tidak sombong, ya. Seperti itu. Ini namanya qarib. Hayyin, ya. Hayyin adalah arifak, ini orang yang lembut di dalam bermuamalah dengan orang lain. Jadi tidak kasar ketika bermuamalah dengan orang lain. Tawadhu kepada mereka. Sebagaimana firman Allah SWT, "Waqfid janahaka lil mu'minin." Ya. Rendah hatilah kamu atau rendah dirilah kamu di hadapan orang-orang yang beriman. Jadi ini namanya hayyin, ya. Kemudian sahal artinya orang yang mudah, artinya tidak suka mempersulit orang lain. Nah, orang-orang yang memiliki sifat ini maka dia orang-orang yang dihalangi dari neraka, atau sebaliknya neraka tidak menerima orang-orang tersebut. Artinya dia kembalinya ke surga, ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim dari Jarir radhiyallahu taala anhu marfu'an, man yuhramir rifqa yuhramil khaira kullahu. Barang siapa yang dihalangi atau terhalang dari sifat rifq, maka dia terhalang dari kebaikan seluruhnya, ya. Jadi barang siapa yang terhalangi dari sifat rifq, maka dia terhalangi dari kebaikan seluruhnya. Iya. Jadi sifat rifq ini sangat sangat penting, ya, terutama bagi para duat, ya, orang-orang yang berdakwah di jalan Allah SWT, mereka wajib memiliki sifat rifaq, terutama di masa kini, ya, karena dakwah itu lebih mudah diterima ketika orang menyampaikannya dengan tutur kata yang bagus, tutur kata yang lemah lembut, bukan dengan hardikan, bukan dengan makian. Ketika dimaki, walaupun yang disampaikan benar, tapi cara menyampaikannya keras, penuh makian, celaan, ya, seperti ini, maka orang akan berpaling, meninggalkan, menjauhi dai tersebut. Oleh karena wajib bagi seorang dai untuk menghiasi lisannya dengan sifat rifq. Makanya para ulama mengatakan, al-aslu fid da'wah ar-rifqu wal lin. Pokok dari dakwah adalah dengan kelembutan, ya, dengan tutur kata yang lemah lembut. Ya, demikianlah Rasulullah SAW, ya, ketika berdakwah kepada orang-orang kafir Quraisy, maka beliau tetap menyampaikan dengan perkataan yang lembut. Hatta ketika Allah SWT memerintahkan Nabiullah Musa dan saudaranya Nabiullah Harun alaihi wassalam, maka apa perkataan yang apa perintah Allah kepada keduanya? Kata Allah, "Faqula lahu qaulan layyina." Kalian berdua berkatalah kepada dia di sini maksudnya Firaun, dengan perkataan yang lembut. Ya, padahal ini Fir'aun, manusia yang sangat kafir kepada Allah SWT, yang sampai mati tetap dalam keadaan kafirnya. Ya, orang seperti ini saja, ya, ketika Allah memerintahkan nabinya, Nabiullah Musa dan Nabiullah Harun untuk berdakwah kepada Fir'aun, Allah perintahkan untuk dengan perkataan yang lembut. Apalagi kalau dakwahnya kepada orang-orang yang beriman, harus lebih lembut lagi. Ya seperti itu, sehingga nasihat yang diberikan itu bisa tertanam, masuk ke dalam hatinya. Diharapkan seperti itu. Iya. Tapi pendengar radio Muslim yang dirahmati oleh Allah SWT, itu adalah akhir dari bab al-bada wal-fuhash. Selanjutnya kita pindah kepada bab yang berikutnya, yaitu bab maja'a fil kadzib. Fil kadzib. Ini bab yang terkait dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang terkait dengan kedusta atau dusta, ya, kedustaan atau berdusta. Dan yang namanya dusta ini adalah lawan dari jujur, ya. Dusta artinya mengatakan sesuatu, mengkhabarkan sesuatu, menyelisihi realita. Realitanya A yang diucapkan B. Jadi berselisihan dengan realitanya. Realitanya B yang diucapkan A. Ini namanya kadzib, ya, berdusta. Kalau berdustanya sengaja tentu saja dosa besar. Ya. Ini adalah suatu dosa yang besar sebagaimana nanti akan datang dalil-dalilnya. Kalau tidak disengaja maka tentunya tidak berdosa. Dan saya katakan tadi berdosa termasuk dosa besar karena Allah SWT berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-61, "Fa naj'al la'natallahi 'alal kadzibin." Ya. Dan kami berharap agar Allah melaknat para pendusta. Iya. Jadi kalau sesuatu itu dilaknat oleh Allah, ini berarti apa? Termasuk dari dosa besar. Dan dosa dan apa namanya? Dusta ini bertingkat-tingkat. Ya, dusta itu bertingkat-tingkat. Tingkat kedosanya itu bertingkat-tingkat. Iya, yang pertama, yang paling besar dosanya adalah berdusta atas Allah Azza wa Jalla. Ini dusta yang dosanya paling besar. Ketika dia berdusta mengatakan Allah menghalalkan ini, Allah mengharamkan ini, padahal tidak seperti itu. Atau dia mengatakannya tanpa memiliki ilmu terhadap hal tersebut. Dia mengatakan perkara ini haram, perkara ini halal. Sementara dia tidak punya ilmu atas yang dia ucapkan. Ini berarti dia membuat kedustaan atas nama Allah. Ya. Allah SWT telah berfirman dalam surat Al-Ankabut, وَمَنْ أَدْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang mengada-adakan kedustaan atas Allah SWT, membuat-buat kedustaan atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman, وَلَا تَقُولُ لِمَا تَسِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. نعوذ بالله. Ya. Dan janganlah kalian, ya, mengatakan dengan apa yang disifatkan oleh lisan kalian dengan kedustaan. Ini halal, ini haram. Ya. Jadi lisannya mengucapkan ini halal, ini haram, tapi enggak ada ilmunya. Ya, dia berdusta dengan itu. Litaftaru 'ala Allahil kadzib. Ya, untuk mengada-adakan kedustaan atas nama Allah. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadziba la yuflihun. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kedustaan atas Allah, maka dia tidak beruntung. Mata'un qalil. Ya, kesenangan yang sementara, walau adzabun alim, dan dia mendapatkan azab yang pedih. Ya, ini berbahaya dan ini paling besar dosanya ketika berdusta atas Allah. Di antara bentuk contohnya, ya, ketika berdusta atas Allah adalah ucapannya orang-orang Nasara dan orang-orang Yahudi. Orang-orang Nasara mengatakan Allah Isa ibn Maryam adalah anak Allah. Uzair anak Allah. Ini orang-orang Yahudi. Seperti itu. Ini kedustaan atas nama Allah. Demikian juga termasuk berdusta atas nama Allah adalah ketika seseorang berdusta terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. Mentakwil, mengubah-ubah sifat-sifat dan nama-nama Allah dari makna zahirnya misalnya. Ya, ini termasuk berdusta atas nama Allah. Hati-hati. Kemudian dia mengatakan yang dimaksud dengan ini adalah seperti ini. Dia palingkan kepada makna yang lain, ya, mentakwilnya kepada makna yang lain, bukan dengan makna aslinya, tanpa ada dalil, ya, dari Quran maupun hadis yang memalingkan dari makna zahir kepada makna yang majasnya atau kepada makna yang lain. Ini termasuk berdusta atas nama Allah SWT. Nas'alullah al-afu wal-afiyah. Iya. Kemudian dusta yang kedua, ya, yang juga besar dosanya adalah berdusta atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti mengatakan, ya sama, ya, ketika mengatakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan ini, menghalalkan ini, padahal tidak seperti itu, tidak ada hadisnya. Termasuk juga orang-orang yang membuat-buat hadis palsu untuk mendukung pemikiran dia. Wah, ini banyak. Zaman dulu banyak orang membuat-buat hadis palsu. Di antaranya yang paling banyak membuat hadis palsu adalah orang-orang Syiah, ya, akdabun nas, ya, sedusta-dusta manusia, fin naql, dalam masalah penukilan. Banyak sekali hadis-hadis palsu mereka buat untuk mendukung apa? Akidah mereka, keyakinan mereka. Ini termasuk kedustaan atas nama Rasulullah dan sangat besar, karena Rasulullah mengatakan, sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta atasku dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka ambillah tempat duduknya di api neraka, ya, di neraka. Na'udzubillah. Dan Rasulullah itu ketika mengucapkan sesuatu, wa ma yantiqu 'anil hawa, beliau tidak mengatakan dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Tidaklah beliau mengatakan kecuali itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Jadi ketika beliau mengucapkan sesuatu, itu berarti menjelaskan atau sesuatu yang Allah turunkan kepada beliau, yang kemudian beliau ucapkan. Apakah itu misalnya penjelasan terhadap ayat-ayat di dalam Al-Quran. Sehingga ketika berdusta atas nama Rasulullah, secara tidak langsung dia juga berdusta atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga adalah orang yang berdusta atas nama Ahlul Ilm. Ini juga. Mengatakan Syekh Fulan begini pendapatnya. Padahal tidak demikian. Cuma sebut nama saja, seakan-akan bahwa ulama A atau ulama B ini berpendapat seperti pendapat dia. Padahal tidak. Hakikatnya tidak demikian. Ya, ini juga sama. Ya, kedudukannya sama. Karena mereka adalah warathatul anbiya. Ulama yang sejati, ulama yang sebenarnya, mereka adalah, dikatakan Rasulullah SAW, fal ulama warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Mereka menjelaskan agama ini kepada kaum muslimin, kepada umat Islam. Sehingga ketika seseorang membuat kedustaan atas nama ulama, ya, maka secara tidak langsung dia juga membuat kedustaan atas nama Rasulullah SAW. Ini sesuatu yang berbahaya. Dan yang terakhir adalah kedustaan kepada manusia secara umum, ya, misalnya dia berdusta dalam jual belinya, ya, berdusta dalam pernikahan atau yang lain-lain dari muamalah antara sesama manusia. Ya. Kemudian ayat-ayat yang dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab di sini semua terkait dengan buruknya sifat dusta tersebut. Di antaranya adalah Syekhul Islam membawakan surat An-Nahl ayat 105. Ya, Allah SWT berfirman, innama yaftaril kadhiba alladina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadhibun. Hanya saja orang yang mengada-adakan kedustaan, yaitu orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Jadi orang-orang yang keimanannya tidak sempurna, orang-orang yang tidak beriman dengan ayat Allah adalah orang-orang yang berbuat kedustaan. Di sini ada hasr, ada faedah hasr di sini, ya. Jadi orang-orang yang berbuat kedustaan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, kepada ayat-ayat Allah. Ulaika humul kadzibun. Mereka itulah para pendusta. Ya. Kemudian juga Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah, walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun, dan bagi mereka azab yang pedih dengan apa yang mereka dustakan. Kemudian selanjutnya, ya, Allah juga berfirman, wailul likulli affakin athim, celaka bagi setiap orang yang affak, yang banyak berdusta, athim lagi banyak melakukan dosa, ya. Ini semua menunjukkan buruknya orang yang suka berdusta. Kemudian selanjutnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu secara marfu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna as-sidqa yahdi ilal bir." Sesungguhnya as-sidq, kejujuran, itu akan mengantarkan kepada kebaikan. Ya, wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kebaikan, ketakwaan, ya, itu akan mengantarkan seseorang kepada surga. Wa innar rajula la yasduq hatta yakunu siddiqan. Ya, sesungguhnya seseorang itu senantiasa berkata yang jujur sehingga kemudian dia ya di apa namanya? Berhak untuk mendapatkan gelar siddiq. Ya, Abu Bakar As-Siddiq itu diberi laqab As-Siddiq karena banyaknya atau seringnya beliau membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dikatakan siddiq, ya. Dan ini derajat yang sangat tinggi. Termasuk derajat orang beriman yang paling tinggi adalah siddiq. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin." Ya. Mereka itu adalah orang bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat. Dari siapa? Kalangan para nabi. Orang-orang yang siddiq. Ini disebutkan langsung setelah para nabi. Jadi tingkatan ke orang-orang yang beriman yang paling tinggi diantaranya adalah as-siddiq. Kemudian wasyuhada, kemudian wassalihin. Orang-orang yang salih. Wahasuna ulaika rafiqa. Dan mereka itulah orang teman-teman yang terbaik. Ya. Nah di sini, jadi siddiq itu akan mengantar kepada kebaikan, ketakwaan, dan itu nanti akan mengantarkan kepada surga. Sebaliknya, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Ya, sesungguhnya dusta itu akan mengantarkan kepada fujur. Ya, ini perkara yang apa maksiat, dosa. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Dan sesungguhnya dosa-dosa itu nanti akan mengantarkan atau maksiat-maksiat akan mengantarkan kepada neraka. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktabu 'indallahi kadzdzaba. Ya, sesungguhnya seseorang itu senantiasa berdusta sehingga kemudian dia dicatat di sisi Allah, ditetapkan di sisi Allah sebagai apa? Seorang pendusta, ya, kadzdzab. Yang senada dengan ini dan juga dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab di sini adalah yang diriwayatkan dalam oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta, ya, la yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba fayunkatu fi qalbihi nuqtatun sawda, ya, fayaswaddu qalbuhu wa yuktabu 'inda Allahi min al-kadhibin. Seseorang senantiasa berdusta dan selalu berusaha untuk berdusta, setiap berbicara berdusta, berbicara berdusta, selalu seperti itu, ya, sehingga kemudian apa, diberi nuktoh di dalam hatinya, itu bintik hitam, ya, seperti cermin dikasih titik hitam, ya, sehingga kemudian menghitamlah hatinya dengan sebab terlalu banyak berdusta. Satu dusta kasih titik hitam, dusta lagi kasih lagi titik hitam, terus begitu saking seringnya dia berdusta sehingga penuh hatinya itu dengan nuktoh tadi, sehingga menjadi gelaplah hatinya, menjadi hitam hatinya. Fayuktabu 'indallahi minal kadhib. Kemudian dia ditetapkan di sisi Allah termasuk orang-orang yang pendusta. Ya. Kemudian selanjutnya dalam Al-Muwatta juga Imam Malik membawakan sebuah riwayat dari Sofwan ibn Sulaim, qala qila li Rasulillah ayakunul mu'min jabanan? Qala na'am. Qila ayakunul mu'min bakhilan? Qala na'am. Kila ayakunul mu'min kadzaban? Qala la. Ya, subhanallah. Ya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah ditanya, ya, apakah seorang mukmin itu mungkin penakut, pengecut, jaban? Itu pengecut, penakut. Ya. Kata Rasulullah, ya mungkin. Naam, iya. Kila ayakunul mu'min bakhilan? Apakah mukmin itu mungkin dia bakhil, kikir, pelit? Qala naam, iya. Ya. Kila ayakunul mu'min kadzaban? Qala la. Apakah seorang mukmin itu mungkin dia pendusta? Qala la. Subhanallah, ya. Sifat penakut dan sifat bakhil, ini sifat yang sifatnya tabii. Setiap orang seperti itu, ya. Ada sifat penakutnya, ada sifat bakhilnya. Dan manusia tidak tercela dengan itu, dalam artian memang diciptakan seperti itu, ya. Manusia diciptakan suka mengumpulkan harta, makanya Allah berfirman, wa tuhibbunal mala hubban jamma. suka mengumpulkan harta. Demikian manusia, ya. Jadi tabiatnya seperti itu. Namun ini sesuatu yang bisa kita kalahkan, yang bisa kita tekan sedemikian rupa. Ya. Yang penting jangan sampai sifat-sifat ini mendominasi sehingga akhirnya dia sampai pada tahapan menyelisih syariat. Misalnya dengan bakhilnya dia tidak mau bayar zakat, misalnya. Dengan penakutnya dia tidak mau berjihad di jalan Allah SWT, misalnya seperti itu. Ya, ini tentunya sudah menjadi tercela. Namun, jika seorang mukmin bisa menekan sifat-sifat tersebut, maka ini tidak mengapa, ya, tidak berdosa seseorang karena ada sifat bakhil dan penakut dalam dirinya. Karena ini tobi'ah, yang penting adalah ditekan, ya, serendah-rendahnya, sehingga tidak kemudian dia menyelisih syariat karena sifat tersebut. Namun, ketika ditanya apakah seorang mukmin itu pendusta, maka kata Rasulullah, ya. Jadi tidak layak seorang beriman itu memiliki sifat kadzab, sifat pendusta. Karena kadzab ini adalah sifatnya orang-orang munafik. Iya, sifatnya orang-orang munafik. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafik thalas, ya. Tanda-tanda atau ciri-cirinya orang munafik tiga. Idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khan. Yang pertama, ciri utama orang munafik kalau bicara dusta. Ya, kalau berjanji selalu menyelisih janjinya. Kalau dipercaya dia berkhianat, ya. Itu ciri utama orang munafik apa? Dusta, suka berdusta. Makanya orang beriman itu tidak layak dia memiliki sifat kadzab, itu tidak layak. Sama sekali tidak layak. Ini sifat yang tidak bisa ada pada orang-orang yang beriman, ya. Jadi kalau orang memiliki sifat ini artinya keimanannya itu sangat lemah. Ya. Nauzubillah. Semoga kita dijauhkan dari sifat yang sangat buruk ini. Kemudian yang terakhir dari Al-Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Imam Tirmidzi dari Ibnu Umar, "Idza kadzabal 'abdu taba'ada anhul malak milan." Ya, minnatni ma ja'a bih. Ya, jadi ketika seorang hamba itu berdusta, maka malaikat menjauh darinya. Siapa malaikat ini? Malaikat yang mencatat amalan kita. Ini menjauh dari kita. Kenapa? Satu mil jauhnya. Ya, kenapa? Minnat nimaja abi. Karena bau busuk yang diakibatkan ucapan atau yang lahir dari ucapan para pendusta tersebut. Jadi orang yang berdusta ini secara maknawi itu mengeluarkan apa namanya aroma yang tidak sedap. Sehingga malaikat saja menjauh dari orang tersebut. Na'udzubillah, ya. Ya, saya kira itu yang bisa kita sampaikan pada hari ini terkait dengan penyakit-penyakit lisan. Ada dua bab yang kita bahas, yaitu yang pertama terkait dengan perkataan yang keji dan jorok. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan dusta. Semoga ini bermanfaat bagi saya pribadi dan pendengar Radio Muslim dimanapun Anda berada. Kalau ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada yang salah karena kelemahan saya dan kebodohan saya serta kekurangan saya di dalam menyampaikan dan juga dari syaitan, saya mohon maaf kepada pendengar Radio Muslim sekalian. Wabillah taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Yuk dukung dakwah Radio Muslim dengan transfer donasi melalui BNI Syariah dengan kode 009 nomor rekening 77553311 93. Informasi donasi lebih lanjut hubungi 0852 9334 8887, 0852 9334 8887. Yuk dukung kami, Radio Muslim.